فاغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid memasuki masail tentang adzabah ghairillah al-ula, permasalahan dari kesimpulan bab yang pertama, tafsiru qul inna salati wa nusuki, penafsiran tentang ayat ini, salatku dan nusukku, yakni sesembelihanku. Atsani tafsiru fasalli li rabbika wanhar, juga terkait penafsiran ayat, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu pula. Atsalitsa al-bada'ah bila'nati man dzabaha li ghairillah. Rasul memulai laknat, ini terlaknatnya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baru kemudian laknat-laknat perilaku-perilaku yang lainnya. Dimulai demikian karena itu yang terbesar, merupakan syirik kepada Allah, menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Dan Allah sendiri jika memulai penyebutan hak-hak, maka selalu hak tauhid itu yang Allah utamakan, seperti ayat wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ibadahlah kamu pada Allah, jangan syirik, dan bakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, hak Allah yang paling utama, baru kemudian hak manusia. Ar-rabi'ah la'nu man la'ana walidayhi, laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang pertama itu bermakna doa, doa kejelekan, dia mendoakan agar orang itu dilaknat. Atau yang kedua, dengan dia mencela dan menghina seseorang atau mencela orang tuanya, yang berakibat orang itu membalas mencela kedua orang tuanya, itu juga berarti laknat, menjadi penyebab orang tuanya dilaknat, sehingga masuk di dalam hadis atau celaan dan larangan hadis. Al-khamisa la'nu man awa muhditha, laknat orang yang awa muhditha, wa huwa rajul yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullah fa yaltaju ila man yujiruhu min dhalik, yaitu orang muhdits yang melakukan sesuatu kejahatan dan dengannya dia wajib dihukum sebagai hak Allah, tetapi kemudian dia cari perlindungan kepada seseorang dan diberi perlindungan olehnya, dan itu telah lalu mencakup kejahatan dalam agama dan berbagai macam bid'ah maupun perbuatan-perbuatan kejahatan dan kriminal yang lainnya, maka masuk dalam hadis ini. As-sadisa la'nu man ghayyara manar al-ard. Laknat orang yang merubah tanda batas-batas tanah, dan itu umum, baik itu batas tanahmu dengan tetanggamu ataupun itu tanahmu dengan tanah umum, misalnya tanah negara, misalnya batas tanahmu sampai garis ini, setelah itu tanah negara, jalan atau apa, kamu ajukan 1 meter, 1,5 meter, sehingga mengambil dan makan tanah orang secara umum, itu sama. Karena hadis perlu sampaikan secara umum terlaknat. As-sabi'ah al-farq baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Perbedaan antara laknat secara langsung dan laknat kepada pelaku kemaksiatan secara umum. Artinya kalau diterapkan hadis-hadis ini, kalau melihat orang yang melindungi pelaku bid'ah, jangan dikatakan padanya la'anakallah, Allah laknat kamu. Tetapi katakan sesuai perbuatannya atau sesuai hadis. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Nah, ini umum, siapa saja, dia ataupun yang lain. Tetapi yang dilarang, kalau secara langsung person kamu tuding, kamu terlaknat karena melakukan ini. Maka beda dalilnya ketika Rasulullah SAW melaknat orang-orang musyrikin jahiliyah. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknati fulan dan fulan. Dilarang oleh Allah. Turun ayat laisa laka minal amri syai au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka kalau itu person tertentu, tidak boleh kamu laknat. Karena betapa banyak seseorang dulunya ada padanya sesuatu yang karenanya dia terlaknat. Melakukan ini, melakukan itu, minum khamr misalnya, atau apa. Nah, terlaknat karena perbuatan itu, tapi kemudian Allah beri dia taufik, bertobat, jadi baik, jadi orang soleh. Bagaimana kalau kemudian sudah dilaknat, sekarang dia jadi orang yang harus kamu cintai, kamu hormati, kamu wala padanya. Makanya tidak dibenarkan laknat kepada orang tertentu. Belum lagi sifat Rasul Zalam, dan itu seharusnya sifat setiap muslim, laisa bila'an wala ta'an wala fahishil badi. bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula yang ucapannya keji dan kotor tidak baik. Athamina hadhihi al-qissah al-'azimah wa hiya qissatu dzubab. Kisah yang besar mengandung banyak makna faedah. Kisah orang yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Dan dengan ini kita tahu al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berarti mensahihkan hadis, termasuk yang mensahihkan hadis, karena beliau ambil istinbat dari hadis ini. Seperti yang para ulama sebutkan, al-istidlal fara' an-tashih, pendalilan itu cabang dari pensahihan. Artinya kalau kamu sudah tahu kesahihannya, baru bisa kamu olah dalil itu bagaimana pendalilannya. Kalau istilah Syekh Al-Albani rahimahullah sering beliau ungkapkan, asbitil arsh thumman kush, siapkan dulu kayu baru kamu ukir. Orang sekarang mau ngukir kayu, mau dibentuk apa saja terserah dia, ya langkah pertama yang harus dia pastikan ada kayunya. Sudah ada kayu di depan matanya, jelas, balok, baru terserah mau kamu ukir bentuk apa. Artinya pengukiran itu pendalilan. Kamu katakan hadis ini menunjukkan begini, berarti maknanya begini, fikih hadis ini begini. Untuk bisa kamu sampai ke sana, pastikan dulu kesahihannya. Ya kalau hadis nggak sahih, bagaimana kamu mau olah pendalilannya? Nggak bisa. Layaknya orang mau ngukir tadi, kayunya nggak ada. Kamu ngukir apa? Nah, at-tazi'ah qawnuhu dakhala an-nar bisababi dzalika adz-dzubab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Orang ini masuk neraka karena lalat, dan dia tidak bermaksud. Tetapi melakukan itu untuk terbebas dari kejahatan mereka. Tetapi pendalilan beliau seperti itu perlu ditinjau ulang, karena apa yang Rasul katakan fi dzubab, karena lalat, dan juga qarrib walau dzubaban, pernyataan mereka berikan sesajen walau lalat, menunjukkan dia lakukan itu dengan tujuan memang bertakarrub. Dia lakukan itu untuk mendekatkan diri dan mengagungkan berhala tersebut. Karena kalau imannya masih ada, hanya takut dari kejahatan mereka, enggak akan terancam dengan neraka. Makanya para ulama katakan, jika seseorang dipaksa untuk menceraikan istrinya dan dia pun menceraikan, artinya ketika mencerai dia ada niat, ada tujuan memang dalam hatinya untuk menceraikan istrinya, dengan sadar dia ketika mencerai mengatakan saya cerai anti, saya talak anti, ya jatuh talaknya. Karena kalau hanya menghindar dari kejahatan atau dari paksaan yang akan jatuh talaknya. Tetapi sesuatu yang dia lakukan dengan kesadaran dan memang ada niat dan tujuan dalam hatinya, maka itu teranggap dan berpengaruh dalam talaknya. Makanya Rasul katakan innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Dalam permasalahan ini, sebagian dari ulama membedakan kalau itu perkataan kufur dengan perbuatan kufur. Kalau orang dipaksa mengucapkan ucapan kufur dengan orang dipaksa melakukan perbuatan kufur. Kalau itu ucapan dipaksa dan dia ucapkan, maka kata mereka tidak kufur. Tetapi perbuatan kalau dipaksa dan dia lakukan, maka kufur. Berdalilkan dengan hadis lalat ini. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan tidak ada beda paksaan itu dalam bentuk ucapan kemudian dia ucapkan atau perbuatan yang kemudian dia perbuat. Makanya ketika Allah menyebutkan di dalam Quran, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Yang kufur kepada Allah setelah imannya, kecuali yang dipaksa, yang kufur. Sudah katakan yang kufur, dan itu umum. Bisa kufur karena perbuatannya, bisa karena ucapannya. Ayat tidak mengatakan misalnya yang berkata kekufuran atau yang melakukan kekufuran, enggak. Yang Allah ucapkan secara umum, yang kufur baik dalam bentuk kata ataupun perbuatan. Al-'ashira ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Yang ke-10, mengenal nilai kesyirikan di kalbu kaum mukminin. Artinya betapa mereka sangat benci, sangat takut, tidak mau kufur kalaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Dengan nilai kekufuran di hati mukmin muwahhid yang faham tauhid sangat besar. Sebagaimana dia enggak ingin dilempar ke api, dia pun enggak ingin terjatuh dalam kekufuran. Hanya saja mana yang lebih baik? Jika orang dipaksa untuk kufur, apakah dia milih bersabar mempertahankan prinsipnya, imannya, walaupun taruhannya nyawa dia bisa dibunuh, sabar, ataukah yang lebih baik dia menuruti yang mereka maukan tetapi secara zahir saja agar selamat tidak dibunuh, tapi kalbunya tetap mengingkari itu, membenci. Dibedakan oleh para ulama. Yang pertama, kalau dia mencocoki tuntutan mereka lahir maupun batin sama, ya ini murtad wal iyadu billah. Yang kedua, mengikuti kemauan mereka secara zahir saja, artinya tidak, sekedar dia bisa terbebas dari paksaan atau siksaan atau pembunuhan yang diancam kepadanya, maka ini jaiz, boleh. Yang ketiga, tidak mau menuruti mereka sama sekali, tidak secara zahir, tidak pula secara batin, dan dia dibunuh. Maka ini juga jaiz dan termasuk dari bentuk kesabaran, ada nilai afdalnya. Hanya saja kalau ditanya yang lebih afdal, begitu pilih sabar walaupun dibunuh atau dia tetap hidup mencocoki mereka walaupun sekedar lisan saja, bahirnya saja. Para ulama sebutkan kalau paksaan itu pada dirinya tidak berdampak kepada keumuman orang, tidak berdampak madarat untuk agama, kejelekan agama, keumuman awam umat, maka lebih baik baginya mencocoki secara zahir saja, batinnya tidak. Apalagi ulama sebutkan kalau keberadaan dia, artinya hidup dia, maslahat bagi umat. Misalnya ini orang kaya dan banyak membantu, banyak dibutuhkan sokongannya, dananya, ininya untuk Islam, untuk muslimin secara umum, maka lebih baik dia tetap hidup karena maslahatnya besar untuk kaum muslimin. Atau dia punya ilmu, terlebih lagi orang butuh ilmu dia. Atau bahkan kalaupun tidak ada maslahat untuk orang, hanya untuk dirinya tetap hidup dalam keislamannya, bisa memperbanyak amal solehnya, maka itu baik baginya. Tetapi kalau dia turuti, dia cocoki, menimbulkan madarat terhadap Islam, maka lebih baik dia memilih bersabar walaupun taruhannya nyawa dia bisa terbunuh. Bahkan wajib terkadang untuk dia sabar. Dan itu termasuk jihad fisabilillah. Makanya ketika sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang siksaan musyrikin kepada mereka, Rasul sampaikan kisah para nabi sebelum beliau, bagaimana disisir kepalanya dengan sisir besi, digergaji, dan sabar. Memilih sabar sampai dia meninggal dunia. Disebutkan demikian, Rasul menganjurkan mereka untuk sabar, karena kalau saja di waktu itu, awal-awal Islam, awal-awal dakwah, seandainya sahabat menuruti kemauan musyrikin, walaupun secara zahir saja, tapi orang akan menilai dan mengada, ini bukti. Oh, Muhammad tidak benar, ini sahabatnya begini, begitu, ini fulan, akan menggoyahkan dan membuat orang ragu terhadap Islam dan bisa menghalangi orang untuk bisa masuk dan memeluk Islam. Madarat besar terhadap dakwah. Begitu pula sebagian ulama katakan, kalau dia tokoh di umatnya, betul-betul jadi panutan, jadi teladan diikuti oleh banyak orang, kalau dia berkata sesuatu mencocoki mereka, walaupun secara bahir, ya orang gak tahu ini bahir atau batik. Bagaimana batiknya orang gak tahu. Yang orang tahu, fulan atau imam fulan berkata begini, diikuti oleh semua. Madarat besar. Makanya Imam Ahmad memilih bersabar. Karena beliau katakan, lihat yang di luar penjara sana semua pada nunggu. Begitu Ahmad katakan, iya Quran makhluk, sudah semua orang akan mengikuti. Quran makhluk, Ahmad sudah mengatakan Quran makhluk, selesai. Dan beliau toladan dan ditunggu oleh umat. Dan itu madarat. Maka dalam posisi seperti itu, lebih utamanya untuk bersabar dan tidak mencocoki, tidak menuruti mereka secara zahir maupun batin. Al-hadiyata asyara, anna alladhi dakhala an-nar muslim li'anna lahu kana kafiran lam yakul dakhala an-nar fi dhubab. Yang masuk neraka ini muslim, karena kalau kafir dari awal tidak akan dikatakan masuk neraka karena lalat, itu karena kekufurannya memang. Nah, dikatakan karena lalat, berarti asalnya dia muslim. Jadi musyrik karena dia menyembelih pengagungan dalam rangka mengagungkan berhala selain Allah. Kalau itu karena lalat, neraka ancamannya, terlebih-lebih kalau itu yang lebih besar, ya sembelih ayam, kambing, sapi, kerbau, dan yang lainnya, tentu lebih nyata kemusyrikannya. Al-thaniyata asyarah fihi syahid lil hadithi sahih, al-jannatu akrabu ila ahadiku min syiraki na'lih wa naru mithlu dhalik. ini hadis menguatkan hadis Rasulullah SAW bahwa surga itu lebih dekat ke kalian daripada tali sandalnya. Neraka pun begitu, lebih dekat pada kalian dari tali sandalnya. Artinya ini terhib wa terhib, ajakan juga ancaman. Artinya kalau seorang tahu bahwa surga lebih dekat padanya dibanding tali sandalnya, akan semangat dia dalam beribadah, lebih giat karena yakin tidak jauh surga itu darinya. Makanya Rasul ketika ditanya apa yang memasukkan aku amalan, memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka, beliau katakan, laqad sa'alta 'an 'azhim, kamu tanya perkara besar. Wa innahu la yasir 'ala man yasharahu Allah 'alaih. Tapi itu mudah bagi yang Allah berikan kemudahan baginya. Itu surga neraka pun demikian. Sehingga orang selalu takut, tidak gampang-gampang melakukan maksiat dan dosa karena yakin neraka sangat dekat dengannya. Dengan satu amalan ini bisa-bisa dia terjerumus ke neraka waliyadzu billah. Dengan ucapan, dengan perbuatan lebih mawas diri. Asani asalisata asyarah ma'rifatu anna amalil anna amalal qalb huwal maqsudul a'zam hatta inda abadatil awthan. Mengetahui bahwa amalan qalbu itu yang paling utama, bahkan di kalangan para penyembah berhala, di kalangan musyrikin pun yang paling utama amalan qalbu. Iskalnya apa yang beliau katakan ini agak berbenturan dengan permasalahan yang ke-9, karena 9 beliau tegaskan bahwa orang bisa masuk neraka padahal hanya karena amalan dahirnya, menyembelih atau mengorbankan lalat ini untuk berhalanya. Nah, di sini beliau katakan yang menjadi inti dan penentu amalan kalbunya. Nah, kalau kalbunya penentu, hatta dia menyembelih untuk selain Allah selama hatinya tidak ingin itu, ya enggak masalah kan gitu. Karena intinya pada amalan kalbunya. Sehingga apa yang beliau sebutkan dalam permasalahan kiblat ini, agak berbeda dengan permasalahan ke-9. Walaupun apa yang beliau katakan ya tentunya ada sisi benarnya. Inti permasalahan memang amalan kolbu. Dan amalan memang pada hakikatnya bermula dari kolbu ini dan dia yang menentukan. Perbedaan orang dalam amalan kolbunya itu lebih dahsyat dibanding perbedaan mereka dalam amalan jasadnya. Sebagian orang misalnya ibadah kepada Allah, tetapi punya kesombongan, punya takabur, sehingga di hadapan Allah dia tidak merasa kecil, tidak merasa butuh, dan tidak tunduk kepada al-haq ketika disampaikan padanya. Sebagian yang lain tunduk dia kepada ahlah al-haq, taat, tapi dalam urusan kalbu ada kekurangannya, sehingga kalau beramal ada riaknya, ada ujubnya, begitu. Amalan kalbu yang jelas begitu penting dan besar pengaruhnya. Amalan seperti cinta, takut, berharap, tawakal, dan yang lain-lainnya. Ataupun itu aqwalul qalb, seperti iman dan keyakinan terhadap malaikat, iman kepada Allah, kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir, qadar, khair wa syar. Nah, yang jelas obat penentunya adalah Quran dan Sunnah, dan rujuk kepada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenali kondisi beliau, perjalanan hidup beliau, jihad beliau, dakwah beliau, semua itu membantu untuk seorang hamba berjihad untuk meluruskan kalbunya dan amalan-amalan kalbunya. Maka dari sebab kesalehan kalbu, agar orang tidak tersibukkan dengan dunia. Makanya dalam hikmah disebutkan terkait sholat, jika dalam hidup kamu merasa kurang tenang, kurang tentram, kurang sejahtera, kurang bahagia, pasti dalam sholatmu ada khalal. Pasti dalam sholatmu ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang ini, berharap kepada Allah, kurang. Karena sholat yang menjadi penentu dan kalbu yang ada ketika dalam sholat seperti apa. Beda antara dua orang, yang satu dia sholat yakin itu sebagai kebutuhan dia, yang satu sholat untuk segera selesai dan tidak terbebani dengan sholat itu. Satu, baginya sholat itu kebutuhan, sehingga dia benar-benar merasa tenang dengan sholatnya. Yang satu merasa itu beban dan menyibukkan dia dari kebutuhan-kebutuhan dia, pekerjaannya, dan kesibukannya yang lain, sehingga dia ingin cepat-cepat selesai dalam sholatnya. Hanya ganggu saja bagi dia, beban. Waliyadzubillah. Padahal kalau dia amati, dia paham, sesuatu yang dia cari, sesuatu yang dia ingin dapati, dari keuntungan dunia, rezeki, dan yang lain-lainnya, atau sesuatu yang dia takut untuk terlewat darinya. Orang kan di antara dua itu, iman ngejar sesuatu agar dia peroleh, atau khawatir hilang darinya sesuatu yang itu baginya menguntungkan. Harus dia diyakini semua itu di tangan Allah yang dia sedang berdiri di hadapannya. Bagaimana kamu mau tergesa-gesa dalam sholatmu, atau tersibukkan dengan duniamu, pekerjaanmu, ini itu, Sementara yang menentukan kamu akan dapat atau enggak, barokah atau enggak, dipermudah atau enggak, adalah zat yang kamu sedang berdiri di hadapannya. Kalau seandainya orang terbuka akal pikirannya dan kalbunya, akan paham bagaimana dia harus niat kalbunya di dalam sholatnya. Wassalamualaikum.